Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haba ba'd. Naam. Sekarang kita akan membaca penjelasan matan wa akhbara anna man fa'ala mastahsalu. Wa akhbara anna anna man fa'ala mastahsalu. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa barang siapa yang melakukan apa yang dianggapnya baik, nah, wa khabara jalla wa ala anna man abada ma yastahsinuh, kata Syekh Shalih Fauzan. Dan Allah mengkhabarkan bahwa siapa saja yang menyembah, beribadah kepada sesuatu yang dia anggap baik, minal asnami wal awliyai wal asyari wal ahjari wal kubur, berupa patung-patung berhala, para wali, berupa pohon-pohon, berupa al-ahjar, bebatuan, wal kubur dan kuburan. Jadi di sini disebutkan benda-benda mati, demikian pula makhluk yang hidup, orang-orang yang hidup dari kalangan para wali. Walam yarji fil ibadati, dan tidak kembali, tidak menjadikan marji dalam beribadah, ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa innama i'tamada ala al-istihsan, i'tamada ala al-istihsan, dia hanya berpatokan, bersandar pada anggapan baik saja, pada anggapan baik saja. Nah, jadi apa yang dilakukannya itu karena anggapan baik, bukan karena ada dalilnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Aw ala ma tahwahu nafsuh, atau bersandar pada apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Walau khalaf al-kitab wa sunnah, walaupun menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, akhbarallahu jalla wa ala anna Allah qad harrama alaihil jannah. Allah mengkhabarkan bahwa Allah telah mengharamkan atasnya surga. Wama'wahu nar, dan Allah mengkhabarkan bahwa tempat kembalinya adalah neraka. Nah, ini akibat berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, lebih memilih untuk mengikuti istihsan, anggapan baik dia, lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, kemudian dengan itu dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya jannah, yakni mencegahnya masuk ke dalam jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ayat 72 surat Al-Maidah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna haramallahu alaihil jannah. Apa makna Allah mengharamkan atasnya jannah? Ya'ni mana'ahu min dukhulil jannati man'an batan. Allah mencegahnya masuk ke dalam surga man'an batan, sama sekali. Artinya tidak ada harapannya untuk bisa masuk ke dalam surga selamanya, kekal abadi di dalam neraka. Itu makna man'an batan, sama sekali tidak ada harapannya masuk surga. Naam. Haramallahu alaihi aljannah, fattahrimu fil lughah, maka makna at-tahrim, ya, mengharamkan atasnya, at-tahrim dalam bahasa maknanya adalah an-man'u, mencegah. Jadi Allah mengharamkan atasnya, yakni Allah mencegahnya. Fal musyriku mamnu'un min duhulil jannati batatan. Maka orang musyrik terhalangi, tercegah masuk ke dalam jannah sama sekali. Ya, la tama'a lahu fiha. Tidak ada harapan untuknya masuk dalam jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Hadhihi akibatus syirki billahi azza wa jalla. Ini adalah akibat. Ya. Ini adalah akibat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesudahan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesudahannya adalah dilarang, dicegah masuk ke dalam jannah, dan tempat menetapnya adalah neraka. Nah, terhalang masuk ke dalam jannah dan tempat menetapnya adalah neraka. Wa in kanu yaquluna, walaupun mereka mengatakan, ya ini bentuk istihsannya sekarang, ya. Mana buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kami tidaklah menyembah beribadah kepada berhala-berhala itu melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Inilah istihsan yang dimaksud. Anggapan baik yang dimaksud. Mereka menganggap baik kesyirikan itu. Menyangka kesyirikan itu mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ha'ula'i, orang-orang ini, idza matu ala dhalika, apabila meninggal di atas hal itu, dalika isyarat kembali kepada asyirku billah, jika meninggal di atas kesyirikan kepada Allah, ghairu taibin, tidak bertaubat, meninggal di atas kesyirikan dan tidak bertaubat darinya, haramallahu alaihil jannah, Allah mencegahnya masuk ke dalam jannah. Wa ja'alan nara ma'wahum abadal abidin, dan Allah menjadikan neraka tempat menetap bagi mereka abadal abad, selama-lamanya. Nah, selama-lamanya jika meninggal di atas kesyirikan. Adapun jika meninggal di atas tauhid, walaupun memiliki dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka masih ada harapan baginya untuk masuk ke dalam jannah. Alladzi yuridu li nafsihi an-najata, maka orang yang menginginkan bagi dirinya keselamatan, ya tanabbahu li hadza, dia akan perhatian terhadap permasalahan ini. Wala yabqa ala umur jahiliyati fi hadza wa ghayrihi, dan dia tidak akan tetap, ya, tidak akan terus-menerus berada di atas perkara-perkara jahiliyah pada perkara ini, yakni pada perkara syirik, waghairi, dan selainnya. Nah, ini keadaan orang yang menginginkan an-najah, keselamatan bagi dirinya. Adapun orang yang tidak peduli, ya, dia akan tetap terus berada di atas perkara-perkara jahiliyah. Taib, itu makna ucapan penulis tentang istihsan, anggapan baik. Ya. Anggapan baik orang-orang musyrik. Apa anggapan baiknya mereka? Hah? Menganggap bahwa kesyirikan itu mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, barang siapa yang memiliki anggapan baik seperti ini, ya, tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kembali kepada anggapan baiknya, walaupun menyisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka terhalangi masuk dalam jannah, waliyahdubillah. Kemudian penjelasan ucapan Syekh selanjutnya, wa hadhihi almas'alatu hiya allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafirin. Dan permasalahan inilah yang manusia tafarraqa, ya, terpecah li ajliha, karenanya. Nah, terjadi perpecahan di antara manusia karena permasalahan ini, baina muslimin wa kafirin, antara muslim dan kafir. Ya, sekarang pembahasan tentang al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara terkait permasalahan ini. Ya, ini masalah tauhid wa syirk. Ya, ini permasalahan tauhid dan syirk. Karena permasalahan tauhid dan syiriklah manusia terpecah, terbagi. Ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jadi masalah tauhid dan syirik, ya. Jama'atun saddaqur rasul, sebagian, ya, sekelompok manusia membenarkan ar-rasul, wa amanu bihi, dan beriman kepadanya, wa akhlasu al-ibadah lillahi azza wa jalla, dan mereka mengikhlaskan, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Haulai mu'minun, jamaah ini, kelompok ini adalah orang-orang yang beriman. Wa qaumun, dan sebagian lain, khalafuhu, dhamir ha kembali kepada ar-rasul, ya, khalafuhu, mereka menyelisihi ar-rasul. Wa baqu ala syirkihim, dan tetap berada di atas kesyirikan mereka. Wa ibadatihim, dan ritual-ritual ibadah mereka. Wa ma kana ya'budu aba'uhum min qabl, dan tetap berada di atas apa yang disembah oleh bapak-bapak, nenek moyang mereka sebelumnya. Ya, tidak mau meninggalkan hal itu. Kama alaihi umamul kufri, sebagaimana keadaan umat-umat kufur, ya, umat-umat yang kafir, alladzina yu'ariduna ar-rusul, yang menentang para rasul. Nah, ini kelompok yang kedua. Jadi, karena permasalahan tauhid dan syirik ini, manusia terpecah terbagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama yang mengimani dakwah para rasul, menerima dakwah para rasul, kelompok yang kedua yang menentang dan tetap, ya, ingin tetap berada di atas ajaran nenek moyang. Mengapa? Li'annahum yuriduna al-baqa'a 'ala ma kana 'alaihi aba'uhum. Mereka menentang para rasul karena mereka ingin tetap berada di atas ajaran nenek moyang mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika, dan demikianlah, ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai nabi, fi qaryatin min nadhir, fi qaryah, pada suatu negeri, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan berkata orang-orang yang hidup mewah, ya. Jadi secara umum orang-orang yang menentang kebenaran adalah orang-orang kaya. Adapun yang menerima kebenaran adalah orang-orang miskin. Mengapa? Karena orang-orang kaya cenderung sombong dengan kekayaannya, dengan kemewahannya. Berkata orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, inna wajadana aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas ummah, di atas suatu ajaran. Ummah di sini artinya apa? Millah. Ya. Ummah dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah millah, di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti, ya, peninggalan-peninggalan mereka, ajaran-ajaran mereka. Nah, ini alasannya mengapa mereka menolak dakwah para rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan, dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang ucapan mereka, atanhana na'budu ma ya'budu aba'una, apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Nah, jadi berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang yang menyelisih syariat itu tercela. Itu perkara jahiliyah. Tinggalkan semua ajaran-ajaran nenek moyang yang menyelisih syariat. Wa hadhi maqalatuhum, inilah ucapan mereka. Wa hujjatuhum, dan hujjah mereka, ya, dalih mereka. Wahia tamassuku bima alaihi al-aba, yaitu berpegang dengan ajaran al-aba, nenek moyang bapak-bapak wal ajdad dan nenek moyang mereka min ibadati ghairillah azza wajalla berupa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, karena masalah inilah manusia terpecah. Nah, itu penjelasannya. Wa qauluhu rahimahullah dan ucapan penulis rahimahullah wa indaha waqa'atil adawah karenanya lah terjadi permusuhan. Permusuhan antara siapa? Bainal muwahhidina wal musyrikin, antara ahli tauhid dan orang-orang musyrik. Bainal mu'minina wal kuffar, antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi permusuhan itu selamanya tidak berkonotasi jelek. Jika permusuhan antara al-haq dan al-batil, maka itu hak. Tayyib. Fa innahu wajibu 'alal mu'minin, maka wajib atas kaum mukminin an yu'adul kuffarah, untuk memusuhi orang-orang kafir. Ini kewajiban. Ya, kewajiban kita adalah adawah. Naam, memusuhi orang-orang kafir. Fala tajuzu mahabbatul kuffar, maka tidak boleh mencintai orang-orang kafir hatta walau kanu aqraban nas, walaupun mereka adalah kerabat, ya, orang yang terdekat dengan kita. Nah, qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 ayat terakhir, ya, dari surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna, saling berkasih sayang, man haddallaha wa rasulah, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kamu tidak akan mendapati, ya, naam, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka. Nah, au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au asyuratahum, atau keluarga mereka. Ula'ika kataba fi qulubihimul iman. Ula'ika, lagi-lagi kita mendapatkan isim isyarat untuk jamak laki-laki, ya. Siapa yang dimaksud ula'ika? Qaumun yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kataba fi qulubihimul iman. Allah kataba fi qulubihimul iman. Kata Al-Baghawi menafsirkan lafaz ini, kataba fi qulubihimul iman, yakni asbata tasdiqah. Asbata at-tasdiqah. At-tasdiqah fi qulubihim fa hiya muqinatun mukhlishatun. Naam. Yani Allah mengokohkan at-tasdiq, pembenaran dalam hati mereka, sehingga hati mereka menjadi hati yang yakin dan ikhlas. Itu makna kata bafi qulubihim al-iman. Allah menetapkan, mengokohkan at-tasdiq, pembenaran di dalam hati mereka. Ya. Sehingga hati itu yakin dan ikhlas. Wa iyadahum biruhim minhu, dan Allah menguatkan mereka biruh, dengan ruh darinya. Apa makna ruh di sini? Kata Al-Baghawi, qawwahum binasrim minhu. Ruh di sini artinya nasr, pertolongan. Qawwahum, Allah menguatkan mereka biruhim minhu, yakni binasrim minhu, dengan pertolongan darinya. Naam. Al-Baghawi rahimahullah, naam, Al-Baghawi rahimahullah menukil dari Al-Hasan. Qala Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri, "Samma nasrahu iyyahum ruhan." Samma nasrahu, Allah menamakan pertolongannya kepada mereka sebagai ruh. Jadi Allah mengungkapkan pertolongannya kepada kaum mukminin dengan ungkapan ruh. "Samma nasrahu iyyahum ruhan li'anna amrahum yahya bihi." Li'anna amrahum yahya bihi. Karena urusan mereka menjadi hidup, menjadi tegak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Difahami? Jadi apa makna ruh di sini? Apa makna ruh di sini? Pertolongan. Mengapa Allah mengungkapkan pertolongannya kepada kaum mukminin dengan ungkapan ruh? Karena urusan kaum mukminin menjadi hidup, menjadi tegak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala fala budda minal wala'i lillah, maka harus bersikap loyal kepada Allah, wali rasulihi walil mu'minin, kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wal bara'i mengapa di kasrah? Ah, ma'tuf ke mana? Al wala', ya. Yani fala budda minal bara'i, dan juga harus ada sikap bara', berlepas diri. Ya. Minal kufri, dari kekufuran, wal kafiri, wasyirki wal musyrikin. Dari kekufuran dan orang-orang kafir, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah, itu adalah sesuatu yang wajib. Baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang ucapan Nabi Ibrahim yang menunjukkan, ya, wajibnya kita memiliki prinsip al-wala' wal bara', loyal kepada orang-orang mukmin dan berlepas diri dan memusuhi orang-orang kafir. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, dikayatkan dalam surat Al-Mumtahan ayat keempat, "Kafarna bikum," kami mengingkari kalian, "wa bada bainana wa bainakumul adawatu," dan telah jelas antara kami dan antara kalian permusuhan, "wal bagdau," dan kebencian abadan selama-lamanya, "hatta tu'minu billahi wahda," sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Nah, ya, jadi al-adawah wal bagdau, permusuhan dan kebencian dengan orang-orang kafir. Hadihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam, inilah millahnya, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah memerintahkan kita, memerintahkan nabinya dan memerintahkan kaum mukminin untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Baik. Ya. Itu tentang prinsip al-wala' wal-bara' dan dalil-dalilnya. Sekarang bagaimana fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin? Syekh menyebutkan di sini, pada paragraf di sini, "Ammal ladzina yunadunal ana," adapun orang-orang yang menyerukan sekarang di zaman kita, menyerukan bil muhawarati bainal adyan, menyerukan dialog antar agama, wal mufahamati bainal adyan, saling memahami antar agama, wa annaha kullaha adyanun samawiyah, dan bahwa agama-agama itu semuanya adalah agama-agama samawi, agama-agama yang turun dari langit. Ini pengingkaran dari Syekh. Ya. Dialog antar umat beragama ini meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara'. "Bal ba'dhum yatajarra'u," bahkan sebagian mereka berani, "wa yaqul," sampai mengatakan, "la tukaffiril yahuda wan nasara," jangan mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasara, jangan sebut mereka kafir, sebut saja mereka non muslim. Ini ciri-ciri apa? Liberalisme, ajaran liberal, ya, Ajaran liberal itu sumbernya dari mana? Dari orang-orang barat. Dai-dainya yang menyebarkan ajaran ini belajar di negara-negara barat, di Amerika, bukan di negara-negara Islam. Selesai belajar di sana, yang mendapatkan gelarnya, doktornya, profesornya, pulang ke Indonesia menyebarkan ajaran liberalisme. Nah, Fayyid berani mengatakan demikian. Fahada, maka ucapan ini kata Syekh, khilafu maja'a bihi ar-rasul, menyelisihi apa yang dibawa oleh ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa khilafu maja'a bil Qur'an, menyelisihi Al-Qur'an. Wa khilafu millati Ibrahim allati umirna biittiba'iha, dan menyelisihi ajarannya Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan mengikutinya. Nah, kemudian Syekh menyebutkan ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian awliya'ah, ya, sebagai awliya, teman-teman dekat, ya, naam, penolong-penolong kalian. Ini istahabbul kufra ala iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Jelas sekali ayatnya, ya. Kita dilarang untuk loyal, ya, kepada orang-orang kafir, walaupun itu bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, apalagi orang lain, kan begitu. Nah, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahu minkum, kemudian kata Allah, dan barang siapa yang loyal kepada mereka, minkum, dari kalian, fa ulaika humu dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa yang loyal kepada mereka di antara kamu, maka dia bagian daripada mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, disamakan dengan mereka. Ini akibat, ya, tidak berlepas diri, tidak memusuhi orang-orang kafir, bahkan loyal kepada mereka. Wa kulluha taib. Wa haula'i yaqulun, sementara orang-orang ini mengatakan al-yahudu wan nasara ahlu kitabin wa ahlu imanin, kata mereka orang-orang Yahudi dan Nasara adalah ahli kitab, orang-orang yang beriman. Wa kulluha adyanun min indillah, semuanya adalah agama-agama dari sisi Allah. La tafahamu fi ma bainana, kita saling memahami di antara kita. Wa nata'awanu, dan saling tolong-menolong. Ya, ini ucapan mereka. Nah, wala tukafirul yahuda wan nasara, jangan kalian mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Tentu bertentangan dengan ayat yang kita sebutkan di atas, bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Allah mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Al-Masih ibn Maryam. Ya. Nah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah yang menamakan mereka kafir dan menghukumi mereka kafir. Tayyib. Hadhihi da'watun al-ana qa'imah. Hadhihi da'watun. Ini adalah seruan. Ya, yang sekarang diserukan. Wa hiya qada'un 'alal wala'i wal bara'i bainal mu'minina wal kuffar, dan dia, ya, dhamir hiya kembali kepada apa? Da'watun, ya. Dan seruan itu pada hakikatnya merupakan qada'un, ya, meruntuhkan prinsip al wala' wal bara' antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Ya. Meruntuhkan prinsip ini. Nah, jika salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam hilang, berarti orangnya keluar dari Islam. Ya, murtad dengannya. Ini termasuk diantara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, Kullu man lam yu'min bir rasul. Setiap orang yang tidak beriman kepada Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun. Maka dia kafir. Di garis bawah ini. Ya, garis bawah. Walaupun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meyakini hanya Allah satu-satunya ilah yang hak, tidak menyembah selain Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, dia kafir. Difahami? Nah, sawa'un kana kitabiyan aw ghairu kitabiyan, sama saja apakah dia ahli kitab Yahudi atau Nasara atau bukan ahli kitab. Mengapa? Alasannya disebutkan oleh Syekh, li'annahu ba'da bi'satir rasul la yasa'u ahadan illa an yu'mina bih. Karena setelah diutusnya Rasulullah, tidak boleh bagi seseorang kecuali beriman kepadanya. Tidak ada pilihan yang lain. Faman lam yu'min bi, maka siapa saja yang tidak beriman kepadanya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wal yahudu wan nasara la yu'minuna bir rasul, sementara orang-orang Yahudi dan Nasara tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum kuffar, berarti mereka orang-orang kafir. Jadi jangan ragu mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir. Ya. Jangan ragu. Nah, dalilnya adalah sabda Nabi alaihissalatu wassalam, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah, la yasma'u bi ahadun, tidak seorang pun mendengar tentangku, min hadhil ummah, dari umat ini, al ummah huna al ummatu ad da'wah, umat terbagi menjadi dua, ummatud da'wah, ummatul ijabah. Umat di sini yang dimaksud adalah ummatud da'wah. Siapa saja yang datang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah umat Nabi. Menerima dakwah atau tidak menerima dakwah. Yang menerima dakwah maka umat ijabah. Yang tidak menerima dakwah maka masuk dalam keumuman ummatud da'wah, umat yang didakwahi oleh Nabi alaihi wasallam. Min hadhil ummah, dari umat ini, yakni umat dakwah ini. Yahudiyun wala nasraniyun, baik dia seorang Yahudi ataukah Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bih, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ya, sangat jelas dalilnya. Naam. Faba'da bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yasa'u ahadan al-khuruju an millati. Maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seseorang al-khuruju, keluar dari agamanya. Jika meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi sebagaimana bolehnya siapa? Khidir atau Khabir? Hah? Ada dua cara membaca. Yang afsah Khabir. Ya. Khoknya di fathah, botnya di kasroh. Nah, meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, maka ini termasuk pembatal-pembatal keislaman. Yang keberapa? Yang ke? Berapa? Yang ke 9, Masya Allah. Masih segar ya. Nah. Baik. Hatta innahu qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wallahi demi Allah, lau kana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku Nabi Musa hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. Nabinya saja demikian, apalagi umatnya, pengikutnya, yang mengaku sebagai pengikut setianya, yaitu orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Nah, Fabada bi'isatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, laisa fihi dinun sahihun, maka tidak ada lagi agama yang benar, ghairu dinil Islam, kecuali agama Islam. Wa ma siwahu, dan apa saja agama apa saja selain Islam, fahuwa batilun, maka itu adalah agama batil, au mansuhun, atau dia telah mansuh, terhapus ajaran. Batilun, yakni agama yang memang bukan agama samawi. Iya, di sana ada ajaran-ajaran, kepercayaan-kepercayaan, bukan agama samawi. Siapa yang membuatnya? Pendirinya, ya, dari akal pikirannya. Nah, maka itu batil. Adapun agama-agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kitab suci, maka itu mansukh. Itu mansukh, terhapus. Ya, sudah terhapus. Ya. Sudah berakhir masa berlakunya. Istilahnya kalau makanan apa? Kadaluarsa. Kalau orang berani mengkonsumsi makan makanan kadaluarsa, dia terancam mati. Demikian pula mengajarkan agama ajaran yang sudah habis masa berlakunya, maka kesesatan, tempatnya neraka, waliyadzu billah. Naam. Fa hadhihi da'watun batilah, maka ini adalah seruan yang batil. Isim isyarat hadhihi kembali kepada seruan berupa dialog antar umat beragama, ya. Saling memahami antar umat beragama dan tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini adalah seruan yang batil. Tuqadu laha al-ana mu'tamaratu. Diadakan untuknya sekarang di zaman kita mu'tamaratun, seminar-seminar, wanadawatun, dialog-dialog. Tunfaqu fiha amwalun, dibelanjakan, tunfaqu yakni dibelanjakan padanya harta yang banyak. Lidakwati, untuk mengajak kepada litaqarubi bainal adyan, ya, litaqarubi bainal adyan, pendekatan antar agama. Yusammunahu alhiwaru bainal adyan, yang mereka namakan hiwar, dialog antar agama, dialog antar umat beragama. Subhanallah, ya, ini bentuk pengingkaran, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Hiwarun baina imanin wa kufrin, ya, dialog antara keimanan dan kekufuran. Wa baina syirkin wa tauhidin, dialog antara syirik dan tauhid. Ini nada-nada pengingkaran, ya. Nah, baina a'da illahi wa ulia illah, dialog antara musuh-musuh Allah dengan wali-wali Allah. Tidak mungkin hal ini terjadi. Nah, barakallahu fikum. Jelas, ya, masalah al-adawah, permusuhan yang terjadi karena masalah jahiliyah yang pertama ini, antara tauhid dengan syirik. Sekarang kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullah, wali ajliha syuri'al jihad, dan karena permasalahan inilah disyariatkan jihad. Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini matannya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fal wajibu alaina nahwal kufari thalathatu umur. Kewajiban kita atas orang-orang kafir ada tiga perkara. Al-amrul awal, yang pertama, adawatuhum, memusuhi mereka. Ya, ini kewajiban kita. Kita harus memusuhi orang-orang kafir. Li'annahum ada'un lillah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ada'un li rasulihi, dan juga musuh-musuh bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban yang pertama. Naam. Kalau antum ditanya mengapa kita wajib memusuhi orang-orang kafir, Taufik, apa jawabannya? Apa jawabannya? Duduk di sini. Pindah. Pindah. Menghadap ke sana, sini. Mengapa wajib memusuhi orang kafir? Enggak tahu, enggak perhatian. Sini. Karena mereka musuh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, alhamdulillah, dakwatuhum ilal imani wa tiba'ir rasul. Kewajiban kita yang kedua adalah mengajak mereka kepada mengimani, kepada mengimani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza amrun wajibun 'alal muslimin. Ini adalah perkara yang wajib bagi kaum muslimin. Ya. Permusuhan kita kepada mereka tidak mencegah kita mendakwahi mereka. Difahami? Perkara yang ketiga, jihaduh. Kewajiban kita terhadap orang-orang kafir adalah berjihad memerangi mereka. Kapan? Idza du'u ilal islami wa abau, apabila mereka telah diajak kepada Islam dan mereka enggan, tidak mau masuk Islam. Kalau wajib jihaduh makitalu, maka pada kondisi ini yang wajib adalah berjihad memerangi mereka. Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 39 dan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-5. Allah memerintahkan ya dengan mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ayat yang ada pada matan. Fal marhalatul akhirah ma'ahum al-qital, maka marhalah, tahapan yang terakhir ya terkait mereka adalah berperang, melawan mereka, berperang, berjihad memusuhi mereka. Idza kanal muslimuna yutiquna al-qital, ini syarat, antum garis bawahi, apabila kaum muslimin memiliki taqah, memiliki kekuatan ya, kemampuan dalam berperang. Allah mengatakan faqtulul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian menjumpai mereka. Wakhudhuhum, dan tangkap mereka. Wahsuruhum, dan kepung mereka. Waqa'udu lahum, dan intai mereka. Kulla marsadin, di setiap tempat pengintaian. Nah, ya, jika kaum muslimin memiliki kemampuan melakukan hal itu. Ya, adapun di zaman kita sekarang, para ulama mengatakan kita tidak memiliki kemampuan, sehingga yang wajib bagi kita adalah bersabar. Difahami? Ya. Jadi kita harus melihat kondisi kaum muslimin, kondisi kaum muslimin di zaman kita sekarang dikatakan oleh para ulama seperti kondisi kaum muslimin ya, Nabi dan para sahabat ketika sebelum hijrah, ketika belum hijrah, ketika masih di Makkah, tidak diperintahkan untuk berperang. Naam. Wadih. Berarti kan syarat tadi, idza kanal muslimuna yutiquna al-qital, jika kaum muslim memiliki kemampuan melakukan peperangan. Al-ayah. Wa hadhihi. Naam. Wa hadhihi al-ayata, ya, baik, al-ayata. Kenapa dibaca mansub? Apa takdirnya? Akmilu, akmil al-ayata. Naam, boleh dikasrah ila akhirin ayati. Ya. Dan ayat ini fiha bayanu al-hikmah, padanya ada penjelasan tentang hikmah minal jihad, hikmah berjihad fi al-Islam, dalam Islam. Wa anha izalatus syirk, dan bahwa dia ha kembali kepada hikmah. Ya, hikmah jihad adalah menghilangkan kesyirikan, menghapus kesyirikan. Itu hikmah jihad, ya. Hatta la takuna fitnah. Pada ayat disebutkan sampai tidak ada fitnah. Apa makna fitnah? Maknanya, maksudnya adalah asyirk. Muradu bil fitnah asyirk. Hatta la yujada syirkun. Yujada. Mengapa dinasab? Dimasukkan hatta, ya. Hingga tidak didapatkan kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadilah agama itu, yakni amalan itu, kulluhu lillah, semuanya hanya untuk Allah. Hadza huwal maqsudu minal jihad, inilah maksud dari jihad. Laisal maqsudu minal jihad, ini harus diperhatikan ya. Bukan maksud jihad itu adalah tausi' as-sultah. Tausi'ah mengapa dinasab? Khabar. Khabarnya laisa. Ya. Bukan untuk memperluas kekuasaan, bukan. Wal istila alal mamalik, dan bukan untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada. Ya. Untuk bukan untuk menguasai negeri-negeri yang ada. Wa husulus sarwah, bukan untuk menghasilkan kekayaan, bukan. Laisa hadza huwal maqsud. Ya. Ini bukan maksud jihad. Nah, wa al-maqsudu i'la'u kalimatillah azza wajal. Maksud dari jihad adalah meninggikan kalimat Allah azza wajal, wa izalatu syirk, dan menghapus kesyirikan, minal ard, dari muka bumi. Hadza huwal maqsud, inilah maksud dari jihad. Nah, ini yang harus ditambih tentang masalah jihad ya. Maksudnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Kedua, yang butuh untuk ditambih juga, Syekh menyebutkan di sini, wa kadzalika laysa al-maqsudu min al-jihad fil Islam ya'difa'. Demikian pula, bukan maksud dari jihad dalam Islam adalah difa' semata, membela diri saja, bukan. Bukan hanya mempertahankan diri saja. Kama yaquluhu ba'dul kutab al-makhdhulin, seperti yang diucapkan oleh sebagian al-kutab, para penulis ya. Naam, orang-orang biasa menulis artikel-artikel ya, al-makhdhulin, disifati oleh syekh para penulis yang gagal ya. Ya, ini lagi-lagi orang-orang liberal ya. Yaquluna, mereka mengatakan inna al-islam la ya'muru bi qitalil kufar, bahwa Islam tidak memerintahkan memerangi orang-orang kafir. Ini kata mereka. Li'annahu wahsyiyatun, karena itu adalah kekejaman. Lakinnal qitalu alladhi fil Islam min ajali difa, akan tetapi qital, peperangan di dalam Islam hanya untuk membela diri, mempertahankan diri. Ini kata mereka. Yani idza tadaw alaina, apabila mereka mengganggu kita ya, melampaui batas, berbuat zalim kepada kita, nahnu nuqatiluhum, maka kita memerangi mereka, orang-orang kafir, lisaddil udwani, faqat, hanya untuk menolak kezaliman saja. Bagaimana ungkapan ini, ucapan ini, atau statement ini? Syekh mengingkari dengan mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini adalah perkara yang tidak benar. Ya, membatasi jihad hanya untuk membela diri saja. Menghilangkan jenis jihad yang lain, yaitu jihad at-talab. Allah Jalla wa'ala yaqul, beliau menyebutkan ayat sebagai bantahan terhadap ucapan itu, faqtulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik. Yakni kita yang memulai memerangi mereka. Perangi orang-orang musyrik. Nah, ayat yang lain, ayat yang disebutkan dalam ayat, waqatiluhum, perangi mereka. Bukan balas mereka atau lindungi diri mereka, kalian tidak. Perangi, kalian yang memulai memerangi mereka. Fayat hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan, wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan amalan semuanya hanya untuk Allah. Nah, jadi maksud dari peperangan dalam Islam, kata Syekh, al-maqsudu bil qital fil Islam nashru da'wati hatta la takuna fitnah, yakni menyebarkan dakwah, wa nashruddin, dan menyebarkan agama. Itu maksud daripada jihad. Makanya kita mengenal jihad ada dua, bisayfi wassinan. Ya, bisayfi wassinan. Naam, wa bil lisani. Dengan senjata, dengan saif, dan dengan lisan. Dengan lisan, dengan dakwah, dengan ceramah. Karena tujuan daripada jihad adalah untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan agama. Antum thalabatul ilm sedang berjihad sekarang. Ya, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama dengan berbagai cabangnya, kemudian menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat, itu adalah jihad. Nah, baik, jadi maksud peperangan dalam Islam adalah menyebarkan agama, menyebarkan dakwah, dan melenyapkan kesyirikan. Bukan sekedar, bukan semata membela diri, bukan. Baik. Waqatilum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jelas ya. Ayat ini menunjukkan tujuan dakwah adalah tujuan peperangan adalah menyebarkan agama. Hadza huwal maqsudu minhu, inilah maksud dari berperang di dalam Islam. Kemudian beliau merinci, fal qitalu fil islami ala nawain, maka qital, peperangan dalam Islam, jihad dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, an-naw'ul awwal, qitalu difa'in. Ya, qital difa'in. Peperangan dalam rangka mempertahankan diri, membela diri. Ya, dilakukan di mana? Dilakukan tentunya di negeri Islam. Ya, di negeri Islam. Nah, kita lul adu, definisinya bisa ditulis, kita lul difa'in adalah kita lul aduwi wasadduhu an biladil Islam. Ya, memerangi musuh dan mengusir mereka dari negeri Islam. In dakhalaha, apabila mereka memasukinya. Au hamma bidukhuliha, atau ingin memasukinya. Ya, ingin memasukinya. Di mana terjadi pertempuran itu? Di negeri kaum muslimin, karena musuh datang menyerang. Sehingga na'am, medannya di negeri kaum muslimin. Kita mengusir mereka supaya keluar. Kapan ini terjadi? Inda ajzil muslimin, ketika kaum muslimin tidak memiliki kemampuan. Ya, ketika kaum muslimin lemah dalam hal persenjataan atau dalam hal jumlah. Jenis yang kedua, qitalu talabin. Definisinya yakni talabul adu fi ukri darihi. Ya, talab, mencari, kita mengejar, mencari musuh di negerinya. Berarti medannya di mana? Di negeri orang-orang kafir, karena kita yang mendatangi mereka, kita yang memulai menyerang mereka. Nah, menyebarkan Islam tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lewati hadisnya pada kitab Tauhid, ya kan? Diajak dulu masuk Islam, ayo ucapkan syahadat. Tidak mau, dimintai untuk membayar jizyah upeti. Jika masih tidak mau, baru diperangi. Nah, kapan ini terjadi? Inda quwwatil muslimin, ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, ya, wa qudratihim alaih, dan kemampuan atasnya. Dan kemampuan atasnya, jika memiliki kemampuan. Ini syarat ini harus diperhatikan, tidak seperti yang dilakukan oleh jamaah-jamaah, kelompok-kelompok jihad, ya, dalam tanda kutip, ya, memaksakan diri. Nah, memaksakan diri. Sehingga yang terjadi adalah mafsadah, bukannya maslahah. Difahami? Karena tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Barakallahu fikum. Adapun jika kaum muslimin memiliki kemampuan, kekuatan yang besar, ya, maka hasilnya biidznillah akan menjadikan Islam itu mulia dan semakin mulia. Bukan justru sebaliknya, sekarang Islam di mata musuh bagaimana? Hah? Rusak nama baik Islam karena kelakuan mereka. Para jihadis itu dalam tanda petik, ya, dengan jihad yang tidak syar'i. Khawarij, Asriyah. Nah, baik. Adapun jika kita memiliki kemampuan yang besar, ya, bisa mengalahkan mereka dan tidak muncul statement-statement yang menjelekkan Islam. Tidak akan muncul statement-statement yang menjelekkan Islam. jika kita punya kekuatan yang besar. Mereka, bagaimana mereka mau statement, mau mengeluarkan lontaran-lontaran menjelekkan Islam jika kita punya kekuatan? Mereka enggak akan berani. Adapun sekarang mereka dengan bebasnya menghina Islam, ya karena kita enggak punya kemampuan. Jika kita mampu mengalahkan mereka, menguasai mereka dan menerapkan syariat Islam di negeri mereka, tentu mereka tidak akan mampu, ya, melakukan itu, barakallahu fikum, mencela dan menghina Islam. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ya, selesai berarti permasalahan yang pertama. Pertemuan berikutnya yakni besok malam, jadi 3 malam berturut-turut, ya, kita belajar masalah jahiliyah. Besok malam kita masuk ke masalah yang kedua. Jazakumullah khairan. Faddalu.